Baru kali ini ku merasa kehilangan kamu saat kau tak ada di sini di sampingku. Bertahun-tahun aku jalani hidup denganmu, kini harus berakhir selamanya, selamanya. Aku sedih tanpa dirimu, sedih tanpa pelukmu, sedih kehilanganmu. Haruskah ku sudahi perasaanku padamu, tapi aku belum yakin aku bisa melupakanmu. Aku sedih tanpa kehilanganmu. Apa kau dengar aku mendengar tangisanku? Aku di sini mengharapkan dirimu. Mati rasa ini.